kali ku dengar namanya kau sebut. Tapi ku tak pernah bisa melakukan apa yang seharusnya ku lakukan, karena memang kau bukan milikku. Ku akui aku merindukanmu, meski ternyata tak pernah kau merindukanku. Tapi ku tak pernah bisa melakukan apa yang seharusnya ku inginkan, karena memang kau bukan milikku. Sama dirinya lepaskan cinta yang ku beri. Semampunya ku mencoba tetap setia menjaga segalanya demi cinta yang tak pernah. Segalanya.